cita-cita bergejolak dalam sukma. Pesona berlalu dalam hayalan. Angin segar hanya impian saja. Kesejukan hanya bayangan. Ku menanti kau kan kembali kepadaku. Menanti kau kan kembali kepadaku.